Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan segala perintahnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini mengudara kembali melalui acara penyejuk hati dalam acara Tafsir Sa'rawi yang insya Allah kami terus akan membacakan ayat demi ayat setiap harinya, dan mudah-mudahan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini insyaallah kita akan memasuki surah Ar-Ra'd ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Ayat ini sebelumnya menceritakan yaitu tentang bagaimana orang-orang kafir yang selalu mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul dan khususnya Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka padahal sudah mengetahui kebenaran itu, tapi mereka masih menolak. Maka dengan ayat inilah Allah memberitahukan bahwasanya Allah itu alim, maha mengetahui terhadap apa yang tidak kita ketahui. Alim maghaba anil khalqi. Bahwasanya Allah maha mengetahui terhadap apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Itulah Allah mengatakan alimul ghaibi. Al-ghaib tentunya manusia tidak akan ada yang mengetahui, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Wasyahadah, wasyahadah lawan dari kata al-ghaib. Artinya asyhadah ini Allah mengetahui apa yang ada di batin kita yang tersembunyi dan apa yang nampak. Inilah pengertian arti syahadah. Allah mengetahui, yusyahidu mengetahui, maka kita tidak boleh berbuat kemungkaran apalagi berbuat musyrik. Dalam hal ini bahwasanya ketika Allah berfirman alimul ghaibi wasyahadah, sebetulnya ini adalah membahagiakan kita. Kenapa? Karena kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Jadi mengetahui segala apa gerak-gerik kita, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuinya. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah mengatakan Al-Kabir, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Arti Al-Kabir, Allah lah segala sesuatunya, Allah lah yang memiliki itu semuanya, yang lain adalah As-Saghir, yang lainnya adalah kecil, Allah lah yang maha besar. Wal-Muta'ali, arti kata al-muta'ali di sini adalah artinya yang selalu disebutkan Allah itu maha tinggi. Maka al-muta'ali amma yakulul musyrikun. Allah itu maha tinggi, lebih tinggi. Apa yang dikatakan orang-orang musyrik itu adalah tidak ada apa-apanya. Maka dengan ayat ini semestinya kita mestinya jangan sampai kita selalu berbuat bohong, berbuat hal yang tidak diridai Allah, baik itu di depan mata kita berbuat tidak baik ataupun di belakang orang kita berkata-kata yang tidak baik. Karena khususnya di bulan Syawal yang berbahagia ini, maka kita haruslah dengan kebahagiaan itu tentunya berbuat ketaatan kepada Allah zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Memang inilah yang harus kita menghiasi diri kita, karena banyak sekali mungkin di bulan hari Syawal atau hari yang berbahagia, atau kita katakan masih beridul fitri, berhari raya Idul Fitri, maka kita harus kembalikanlah fitrah kita murni semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita Ustaz Zainal Arifin untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 9 dari surat Ar-Ra'd, Alimul Ghaibi wasyahadah Al-Kabirul Muta'al, merupakan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu, maha besar dan maha tinggi, mengetahui yang tersembunyi dan yang terlihat, tersembunyi dari apa yang terdapat di alam rahim, yang terkait dengan ayat 8 sebelumnya, bagaimana jodohnya, rezekinya, nasibnya, dan sampai akhir hayatnya. Ghaib bagi manusia, tiada yang ghaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahadah, apa yang terlihat, apa yang kita lihat, Allah pun melihat. Ini merupakan sugesti bagi kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Karena cukuplah Allah yang maha melihat. Tidak harus kecil hati ketika kita capek bekerja dan tidak ada orang yang mau membalas jasa yang telah kita kerjakan. Karena apa? Kita tidak berkecil hati karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat dan zat yang maha pembalas amal baik berlipat ganda. Ini merupakan sikap optimisme muslim sehingga dia ikhlas dalam berbuat. Karena apa? Karena Tuhannya maha melihat. Melihat yang gaib, melihat yang nampak. Tuhan yang maha melihat ini membalas jasa kita. Kita juga tidak kecil hati, kita juga tidak pesimis bila misalnya kemudian apa yang kita usahakan itu gagal. Kita tetap optimis karena apa? Karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya walaupun orang lain tidak ada mau yang menolong. Di sisi lain, kita juga tidak menjadi hamba Allah yang takabur, sombong, tinggi hati. Karena apa? Karena Allah maha melihat perbuatan kita, dan Allah lah yang maha besar lagi maha tinggi. Kita adalah makhluk Allah yang hina, di planet kecil sebesar pasir, di lautan planet Antartika yang begitu luas. Bila bintang yang kita perhatikan malam jauh di sana itu sebesar matahari, dan itu ada ribuan bintang, ada ribuan matahari, dan bumi adalah satu dari 9 bintang, dari 9 planet yang mengitari matahari, dan kita adalah satu dari 6 miliar penduduk bumi di pasir yang kecil, berarti sebesar apakah kita? Mungkin debu dibelah 6 miliar, itulah jasad kita. Maka di sini sangat pas ketika Allah mengaitkan Alimul Ghaibi wasyahadah dengan Al-Kabir, karena ada orang yang merasa bahwa dialah yang maha besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak. Kita makhluk yang hina, satu per 6 miliar penduduk bumi di pasir planet bumi yang kecil, di antara bintang-bintang langit yang juga kecil. Itulah kita. Kalaulah itu luas alam zakat raya ini, tentu penciptanya sangat besar, maka Allah wajar mengatakan Al-Kabir. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di lain pemahaman mengatakan, kenapa Allah menyebutkan Al-Kabir, dan dalam sholat atau dalam takbir kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa bukan Allah Al-Kabir, Allah Al-Kabir? Karena menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika kita sholat, kita berkeyakinan Allah lebih besar, dan kerja yang kita tinggalkan itu adalah suatu hal yang besar. Kita lagi ceramah, masuk waktu sholat, tinggalkan ceramah, sholat dahulu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ceramah ini penting, tapi sholat lebih penting. Maka disebutkan Allahu Akbar. Kita mengetahui mungkin terkadang tidur bagi orang yang bekerja keras itu adalah nikmat dan penting, tetapi sholat subuh itu adalah lebih penting lagi. Maka dikatakan Allahu Akbar dan sifatnya Allah Al-Kabir. Itulah yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Maka untuk menginspirasi dari firman Allah Al-Kabir sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, juga kita di dalam bulan Ramadan ini Syawal, yang baru saja kita lewati dan menuju bulan Syawal yang kita nikmati hari ini, itu adalah bisa kita artikan pengertian dari kabir ke akbar. Artinya apa? Artinya sesudah sebulan penuh kita melaksanakan, kita golongkanlah itu kepada golongan Al-Kabir. Menuju bulan Syawal, Syawal pun Allah perintahkan lagi, yaitu untuk berpuasa dalam Syawal. Artinya kita menuju perintah Allah kepada yang lebih mulia, karena Allah adalah Akbar, karena Allah adalah lebih maha dari segala-galanya, maha mulia, maha agung, maha pengasih, maha penyayang. Maka dituntutlah kita untuk menuju kepada aktivitas lain, menuju kepada yang lebih, yang menuju kepada yang lebih mulia, yaitu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan sholat yang diilustrasikan oleh Imam Mutawalli Sha'rawi, yaitu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu kita sebelumnya melakukan aktivitas, baik itu berdagang, maka diperintahkan Allah lah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, jika kita mampu menuju hal yang lebih besar, maka semestinya itulah yang mesti kita agungkan. Harta yang kita dapatkan adalah sungguh sangat agung, besar, tapi kita harus kembali kepada yang maha pemberi yang lebih agung lagi, yang maha kaya, maha kuasa, maha pengampun dan segalanya. Karena Allah lah yang mestinya kita agungkan, bukanlah materi, bukanlah ibadah semata yang sudah kita raih, tapi untuk kesempurnaan dari ibadah yang kita raih itu adalah perlu kelanjutannya, perlu kontinuitasnya. Karena namanya ibadah itu tidak cukup hanya sampai apa yang sudah kita lakukan, tapi haruslah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita akan mendapatkan posisi yang terbaik di sisinya kelak di akhir-akhir hari kiamat kelak nanti. Karena sebagaimana perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj juga menuju yang lebih besar dari apa yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua pengalaman yang ada, menuju kepada yang lebih besar, yaitu setelah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan keindahan itu lebih dari segalanya. Mudah-mudahan kita dapat mencapai hal yang sebagaimana yang digariskan di dalam Islam, karena Islam memerintahkan kita, atau Allah memerintahkan kita, capailah ibadah itu sampai ajal datang menjemput kita, bukan berhenti sebentar setelah kita merasakan perasaan kita beramal itu lebih besar, padahal tidak, tapi itu adalah langkah awal untuk kepada menuju yang lebih besar. Itu saya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.